wahdaha wa ala sifat. Di sini wahdaha apa ya? Wahdaha. Nah, antum kayaknya gagal fokus dulu, mana? Hah? Wahdaha. Wa yadullu ala dzati wahdaha. Sifatul khalqi wahdaha. Wa yadullu ala sifatayil ilmi wal qudrati bil hisab. Ahsan, ahsan jazakallah. Afwan ya syekh, ana seolah-olah marah enggak ada lagi enggak enak aja suara ini ya. Antum jangan tersinggung ada keras suaranya. Lanjut, lanjut. Wa li hadza wa li hadza lamma dzakarallahu wa li hadza lamma dzakarallahu khalaqas samawati. Enggak. Isim khalaqas samawati. وَلِهَذَا لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Lanjut. وَدَلَالَةُ الْإِيمَانِ تُفِيدُ بِالْإِسْتِنْبَاطِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ إِذَا تَدَبَّرَ. Tadabbar. Ya sahih. Tadabbaral makna. Tadabbaral makna. Wawafakallahu ta'ala fahman bittalazum. Fa'innahu bidhalika yahsulu minad dalili al-wahidi ala masail kathira. Ini kalau misalnya makhluk minas saraf kayak gini dengan wazan mafa'il atau mafa'il dan dia nakirah, ya, maka dia tidak dijarkan dengan kasrah. Lihat masail, ya kan? Ala masaila, gitu. Eh, bukan ala masaili. Kecuali kalau dia ditambah alif lam, jadi ma'rifah boleh al masalan masaili. Nah, itu dahulunya gitu, ya. Ala masaila kathiratin. Makanya ala masaila kafiratin, kafiratin sifat untuk masail, ya. Dan karena masail ini termasuk jamak taksir, maka dia muannas, ya. Masailah kafiratin, tak, ya. Ahsan, jazakallah khairan, Syekh. Dan kita cukup sampai situ untuk pelajaran hari ini, ya. Gak bakal sampai waktunya kalau misalnya lebih. Jadi hari ini kita bahas tiga paragraf itu. Insyaallah pada pekan depan mulai dari wa'lam anna lazima min qawlillahi ta'ala itu kita akan membahas permasalahan yang biasa disebut dalam ranah ilmu namanya lazimul qawl. Ya, lazimul qawl. Pernah dengar enggak? Enggak pernah dengar. Ya udah, insyaallah nanti dengar sering, ya. Lazimul qawl itu konsekuensi dari perkataan. Ya, misal kita itu kalau selawatan tidak perlu genjreng-genjreng, ya, nggak perlu keras-keras, nggak perlu pakai lagu gitu, nggak perlu, ya kan? Kita bilang ke orang kayak gitu. Terus orang yang kita protes itu, dia bilang, oh berarti antum nggak suka selawat Nabi, ya. Yang dituduhkan orang itu kepada kita namanya lazimul qaul versi dia. Apa lazimul qaul? Konsekuensi dari perkataan. Paham atau enggak tuh? Konsekuensi dari perkataan yang konsekuensi itu enggak nyambung sebenarnya. Contoh, kita enggak mengatakan zikir berjamaah kalau bukan karena ta'lim, tapi tradisi dan ritual keseharian. Zikir berjamaah secara fardu itu bid'ah, misalnya. Baik. Kemudian ada orang ahli zikir berjamaah langsung berkata kepada kita, oh berarti kamu tidak suka zikir. Itu berarti dia menuding kita dengan lazim qaul kita, tapi menurut sentimen dia, pandangan dia, perspektif dia gitu. Lazimul qaul berarti konsekuensi dari suatu perkataan, ya. Nanti insya Allah tahulah, pahamlah.